بسم الله الرحمن الرحيم. Maaf jika seluruh apa yang Allah titipkan kepadanya tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan fatwanya, maaf, jangankan fatwanya. Mata, kalau mata ulama digunakan tidak sesuai dengan ketentuan Allah, dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ulama yang memilih tidak bisa melihat dibandingkan dengan melihat tapi melihat yang Allah tidak ridai. Ini mustahil. Ada ulama lihat tayangan yang tidak menyenangkan. Ada ulama lihat gambar-gambar yang tidak jelas. Ada ulama menatap hal yang diharamkan. Astagfirullah. Tapi astagfirullah dilihat, astagfirullah. Itu bukan ulama. Telinganya takut kalau dia mendengar hal yang diharamkan. Lisannya takut kalau mengucapkan kalimat yang diharamkan. Di mustahil, demi Allah saya katakan mustahil, ada ulama yang dengan lisannya mengucapkan fatwa-fatwa yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan ulama. Catat baik-baik ya. Sekalipun ada orang yang hafal Quran dengan nomornya, hafal hadis dengan nomornya, hafal fikih dengan kitab-kitabnya, tapi lisannya tidak sesuai dengan ketakutannya kepada Allah, maka kata Quran dia bukan ulama. Kata Quran, innad-dina 'indallahil Islam. Din yang benar itu dalam pandangan kita hanya Islam. Kata Quran hanya Islam. Wajar setiap orang yang yakin dengan kepercayaannya, dia akan mengatakan kepercayaan itu yang paling benar. Maka ini konsep wajar. Dalam Islam pun kita mengakui kata Quran hanya Islam yang benar. Jadi kalau ada ulama mengatakan misal, maaf, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda, itu kata Quran dia bukan ulama. Coret. Maaf, ulama sepakat, hadis kita akui, jadikan sebagai sumber. Kata Quran bahkan turun ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, untuk mengikuti hadisnya. Quran surah 33 ayat 21. Kata Quran, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti Nabi. Quran surah 3 ayat ke-31. Kata Quran, innaka la'allaka khuluqin 'azim. Ya, maaf, masyaallah. Perhatikan baik-baik, sungguh Muhammad engkau punya akhlak yang luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Quran surah 68 itu, ayat 3 sampai dengan 4-nya. Nabinya dipuji, akhlaknya diminta diikuti, hadisnya diminta diambil. Kata Quran, ambil hadis. Tiba-tiba ada yang mengatakan, hadis itu baru datang 200 tahun setelah wafatnya Nabi. Tinggalkan orang itu. Tinggalkan, buang-buang waktu. Jelas? Jadi kalau Anda menemukan kalimat-kalimat, walaupun tagline-nya ulama, walaupun tagline-nya ustad, walaupun misalnya diketahui pandai bahasa Arabnya, diketahui hafal Quran dengan ayatnya, hafal hadis dengan nomornya, tapi tidak punya sifat khasyah pada Allah Subhanahu wa taala, dia bukan ulama. Apalagi kalau sudah mengolok-olok misalnya, maaf, ayat-ayat Qurannya sendiri. Sudah mengingkari apa yang tertulis dalam Qurannya, maka yang seperti itu kata Al-Qur'an langsung isolasi. Quran surah ke-4 ayat 140, paling kiri sebelah bawah. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ, kalau anda mendengar ayat-ayat Allah sudah mulai diingkari. Turun ayat tentang kisah kaum Nabi Lut ketika dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumannya menegaskan tentang buruknya perilaku itu. Makanya kemudian dikekalkan dalam fatwa-fatwa ulama, disampaikan hadisnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan hukumannya diperjelas, disebut perbuatan paling buruk di muka bumi, liwat, disebut dengan homoseksual, disebut dengan lesbian dan sebagainya, bahkan diturunkan istilah-istilah yang tidak pernah dilakukan oleh binatang. Silakan cek, binatang tidak punya akal, binatang tidak punya takwa, tapi fitrahnya masih bisa mencari pasangannya. Saya belum tahu ada di Kabupaten Bandung, Pak, kambing yang lesbi. Enggak, kalau ada boleh disampaikan. Sapi yang homo ada di sini. Binatang saja bisa paham mana pasangannya dan takut melanggar fitrah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin kemudian ada seseorang mengatakan misal, maaf, tagline-nya ulama, tagline-nya ustaz, dia mengatakan misalnya ini sudah fitrah kemanusiaan baginya. Kita harus menemukan penemuan tingkat tinggi ke depan. Barangkali 50 tahun ke depan akan ada rahim buatan. Masya Allah. Ngapain membuat sesuatu yang sudah tidak pasti? Sudah jelas 50 tahun ke depan anda jadi robot. Oh tidak bisa, saya kan manusia. Sama, laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Ayatnya turun jelas, hadisnya turun jelas, ketentuan turun jelas. Tiba-tiba ada orang mengingkari ayatnya, maka tinggalkan, karena bukan karena kurang ilmunya, mohon maaf, karena kurang ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Tayib. Tapi Ustadz itu kan sudah takdir. Masya Allah. Panggil orangnya, tampar leanda. Wah. Kok tampar saya? Itu kan sudah takdir. Orang seperti ini kadang-kadang gak butuh ilmu. Teruskan. Terus. Maaf. Maaf. Maaf. Waqad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha aw yustahza'u biha. Wa yustahza'u biha, atau diolok-olok. Ada orang bertadar, ada orang berhijab mulai diolok-olok. Ada orang mulai berpenampilan yang baik mulai diolok-olok. Ada orang mulai mau ke masjid mulai diolok-olok. Ada orang tahajud mulai diolok-olok. Yang seperti itu jika memang tagline-nya ulama di kalangan masyarakat, lihat kata Quran. Ini bukan kata saya. Fala taqudu mahum. Isolasi orang-orang itu, jangan sertai majlisnya, jangan baca bukunya, jangan dengarkan ceramahnya, tinggalkan orang itu. Tapi ditinggalkan ini saking sayangnya Allah, saking sayangnya Allah. Perhatikan, bukan kita ingin menjelek-jelekan. Awas, tidak ada ayat Quran meminta kita untuk membulinya. Tidak ada ayat Quran meminta kita untuk mencelanya. Karena mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Awas, mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi, buang-buang waktu. Kata Quran, cukup tinggalkan itu. Kapan kita kemudian mulai mendekatinya lagi? Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Kalau dia sudah meninggalkan pemikirannya, kembali kepada jalan yang benar, maka mulai dekati lagi orang ini. Di Quran pun sayang pada orang ini, ditinggalkan dia supaya sadar bahwa ada yang salah dalam dirinya. Jadi kalau antum sertai terus, antum bikin acara untuk orang ini, antum bikin panggung, antum bikin diskusi, semakin senang dia. Karena pemikirannya terangkat. Memang pengennya diviralkan, pengen orang semua tahu. Penyakitnya menular. Makanya kata Quran, kalau anda ikuti orang-orang ini, innakum idzam mithluhum, lama-lama minimal anda simpati kepada mereka. Silakan cek, datang di acaranya, ikut acaranya, dengar sambutannya, tiba-tiba berlinang air mata. Masya Allah, kenapa? Itu yang bahaya. Ya. Halo? Baik. Mudah-mudahan kita dianugerahi orang-orang terbaik insya Allah. Ya? Ini bagian yang pertama.